السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر المسلمين عباد الله، saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allaha ma'al muttaqin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah alaihi rahmatullah, sebagaimana yang ternukil di dalam Sifatus Safwah, beliau alaihi rahmatullah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكُنْ مَعَهُ وَمَنْ يَكُنِ اللَّهُ مَعَهُ فَمَعَهُ الْفِئَةُ الَّتِي لَا تُغْلَبْ وَالْحَارِسُ الَّذِي لَا يَنَامُ والهادي الذي لا يضل. Kata Imam Qatadah ibn Di'amah alaihi rahmatullah, man yattaqillaha yakun ma'ah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah jalla wa ala akan senantiasa bersamanya. Wa man yakunillahu ma'ahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah berada di sisi seseorang, telah bersama seorang hamba, fama'ahu, maka bersama orang tersebut, bersama hamba tersebut, al-fi'atul lati la tughlab, satu zat yang tidak akan mungkin pernah terkalahkan, wal harisul ladzi la yanam, bersama hamba tersebut ada seorang penjaga, ada sang penjaga, zat yang senantiasa menjaga dirinya dari amalan-amalan su, dari amalan-amalan kejelekan. Alladzi la yanam, sang penjaga tersebut tidak pernah tertidur. Wal hadi alladzi la yudhil, dan bersama hamba tersebut ada satu zat, ada sang pemberi hidayah yang tidak akan mungkin pernah menyesatkan dia. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ma'asyiral muslimina ibadallah, ketahuilah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini akan terus diliputi dengan fitnah demi fitnah, akan terus dikelilingi dengan fitnah demi fitnah. Hal ini sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda beliau yang sahih. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "La yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yabqa minad dunya," tidak ada yang tersisa dari kehidupan dunia seorang muslim, "illa bala', kecuali musibah demi musibah, cobaan demi cobaan, wa fitanun, demikian pula fitnah demi fitnah." Hal ini selaras, sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i, wa man yastashrifu laha tastashrifuh, wa man wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitanun," akan terjadi fitnah demi fitnah. "Alqa'idu fiha khairun minal mashi," seorang yang duduk pada masa fitnah tersebut jauh lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang berjalan. "Wal mashi fiha khairun minas sa'i," dan seorang yang berjalan pada masa-masa fitnah tersebut jauh lebih baik keadaannya dibandingkan orang yang berlari. "Waman yastashrifu laha tastashrifuh," barang siapa yang mencoba untuk menoleh, menyeburkan dirinya masuk ke dalam fitnah tersebut, maka fitnah tersebut akan menyambar dan menariknya. "Waman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih," kata beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menemukan malja' atau ma'adz, tempat perlindungan, maka segeralah dia berlindung dari dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, ma'asyiral muslimina ibadallah, ketahuilah bahwasanya fitnah yang terjadi di tengah kehidupan kita itu terbagi menjadi dua. Ada fitnatus syubuhat dan ada fitnatus syahawat. Adapun fitnatus syubuhat adalah fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan seorang muslim masuk ke dalam kesyirikan, wal'iyadzubillah. Bisa menjerumuskan seorang muslim masuk ke dalam kebid'ahan, kesesatan, bahkan kekufuran, wal'iyadzubillah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memperingatkan kita dari bahayanya kebid'ahan, al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur," berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. "Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun," karena sesungguhnya segala bentuk perkara-perkara yang baru dalam agama ini adalah sebuah kebid'ahan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami kerjakan, "fahuwa raddun," maka amalan tersebut akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, sosok manusia yang mengatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan di atas kebid'ahan akan tertolak bukanlah seorang manusia biasa. Sesosok manusia yang telah direkomendasi oleh Allah jalla jalaluh dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Seorang manusia yang tidak akan mungkin mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah pernyataan, mengeluarkan sebuah hadis dari hawa nafsu beliau alaihi salatu wassalam, "In huwa illa wahyun yuha," semata-mata yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. artinya yang memerintahkan kepada beliau untuk mengatakan amalan-amalan bid'iyah raddun ay mardudun adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, ma'asyiral muslimin ibadallah, fitnah syubuhat bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Amalan-amalan kesyirikan yang begitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amalan-amalan yang diperindah oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan di dalam ayat yang mulia, zuyyina lahum su'u a'malihim. Syaitan-syaitan itu pintar untuk menghias, memperindah amalan-amalan su, amalan-amalan jelek yang mereka kerjakan. Begitu pula ketika Allah Jalla Jalaluh menghikayatkan ucapan al-musyrikin, al-kuffar yang sudah terpengaruh oleh syubuhat, syubuhat syaitaniyah ketika mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, padahal mereka mengetahui kesyirikan adalah bentuk amalan su, bentuk amalan yang sangat jelek yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperingatkan untuk jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan. Akan tetapi toh ternyata mereka terjatuh di dalam kesyirikan, maka Allah menghikayatkan, mengabadikan ucapan mereka yang sudah terpengaruh oleh syubhat syaitan. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sungguh kami tidak beramal, sungguh kami tidak melakukan kesyirikan ini kecuali dengan satu tujuan, untuk yuqarribuna, agar mereka bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Terpengaruh pikiran mereka oleh waswasah dari syaitan. Syubhat dari syaitan, tipu daya dari syaitan. Semulanya amalan syirik menjadi amalan yang paling dimurkai oleh Allah di ilmu-ilmu mereka, kemudian berubah seketika menjadi amalan saleh, amalan baik yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya fitnatus syubhat yang bisa hinggap di posisi-posisi al-muslimin, siapapun dia, muslimuhum, awamuhum, juhaluhum, ulamauhum, mereka pun bisa termakan dengan syubhat-syubhat syaitaniyah. Fa na'udzubillahi min syubhati syaitan. Kemudian fitnah yang kedua yang berkaitan dengan asyahawat, bentuknya sangat banyak ikhwati fillah ya ra'akumullah, ma'asyiral muslimina ibadallah. Kesimpulannya apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia, kata Allah Jalla Jalaluh, fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kata Allah Subhanahu wa taala, فخلف من بعدهم خلف. Generasi yang ada akan digantikan dengan generasi yang setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu memiliki amalan-amalan yang sangat jelek. Di antara amalan-amalan yang jelek tersebut, أضاعوا الصلاة, mereka suka melalaikan salat-salat mereka. واتبعوا الشهوات, dan mereka suka mengikuti syahwat-syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Kemudian di akhir ayatnya Allah Jalla Jalaluh mengatakan, fasaufa yalqauna ghayya, hakikatnya mereka sedang menuju kepada kesesatan demi kesesatan, kebinasaan demi kebinasaan. Maka dari ayat yang mulia ini ikhwati fillah yarakumullah, ma'asyiral muslimina ibadallah, sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwasanya asyahawat bisa mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih pernah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan sepeninggalku yang lebih dar, yang lebih berbahaya, yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnatun nisa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan demikian. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah, menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa fil hadithi annal fitnata bin nisa'i ashaddu minal fitnati bighairihin. Dalam hadis ini, faedah yang bisa kita petik adalah fitnah yang dirasakan oleh kaum laki-laki ketika mereka melihat, memandang, dan yang seterusnya kepada para nisa, kepada para wanita, adalah fitnah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan fitnah syahwat yang lainnya. Karena fitnah syahwat ini bermacam-macam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa fitnatus syahwat bukan hanya fitnatun nisa. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hirs. Dzalika mata'ul hayatid dunya." Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa ila akhiril ayah." Telah dijadikan pada pandangan manusia, mereka itu mencintai yang namanya syahwat-syahwat, hawa nafsu mereka. Kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk-bentuk syahwat yang ada di dalam muka bumi ini. Yang pertama disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, minan nisa, fitnah syahwat berupa kaum wanita. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa bada'a bihinna qabla an yadhkura baqiyatal anwa'. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fitnatun nisa yang paling dahsyat, yang paling besar, yang paling bisa menjerumuskan kaum muslimin, yang paling bisa menjerumuskan kaum laki-laki kepada fitnah syahwat tersebut sebelum Allah Jalla wa'ala menyebutkan jenis-jenis fitnah syahwat yang lainnya. Jenis fitnah syahwat yang lainnya dari kalangan al-banin, anak keturunan, kemudian al-zahab wal-fiddah, harta-harta benda, al-khail musawwamah, kuda-kuda tunggangan, kendaraan-kendaraan yang mentereng, al-an'am, al-harth, perkebunan-perkebunan, harta-harta duniawi, yang disimpulkan oleh Allah bahwasanya fitnah syubuhat adalah dzalika mata'ul hayatid dunya. Fitnah syahwat sangat erat kaitannya dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Semuanya berbahaya. Sesuai dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua apa yang ada di dalam dunia ini. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Maka fitnatun nisa, ma'asyiral muslimina ibadallah, harus kita berhati-hati darinya. Nabi SAW pun mentahdir, memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Kata beliau SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia ini, takutlah kalian kepada para wanita. Fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya yang pertama kali menjerumuskan Bani Israel sehingga mereka tertimbun dengan fitnah-fitnah yang ada adalah fitnatun nisa. Hati-hati dari fitnatun nisa. Ya ra'akunallah, ya ra'akumullah, ma'asyiral muslimina ibadallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimina ibadallah, telah kita sebutkan bahwa fitnah yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia terbagi menjadi dua, asy-syubuhat wasyahawat. Adapun fitnah syubhat, tata cara untuk kita selamat darinya telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, di antara kalian apabila ada yang hidup sampai akhir zaman nanti, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan-perselisihan yang banyak, syubhat-syubhat dari firaqut dhalah, dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, ikhtilafan katsira, perselisihan demi perselisihan, perpecahan demi perpecahan, sebuah sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah Jalla wa Ala. Mahma kana al-muslim al-muhawalah, sebagaimanapun besarnya usaha seorang muslim untuk menghindari ikhtilafat fi akhir zaman, tidak akan dia mampu menghilangkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan solusinya bagaimana agar kita terjaga, terjauhkan dari fitnah syubhat tersebut. Firaqud dhalah al-mubtadi' ahlud dalali wal ahwa, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku, dengan ajaran-ajaranku, dengan akidah-akidahku, wa sunnatil khalafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan wajib pula untuk kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala, min ba'di, yang hidup setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ma'asyara muslimin ibadallah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya esensi, inti dakwah, inti sunnah, inti ajaran yang ada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid. 13 tahun beliau diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk memperbaiki akidah bangsa Quraisy yang berliput, yang berada di tengah-tengah kesyirikan, diliputi kesyirikan demi kesyirikan, berhala demi berhala, alihah min ghairillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang diutus untuk memperbaiki akidah asyirik yang ada di sisi mereka, menjadi akidah at-tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan syirik yang sangat batil, yang sangat rusak, dihancurkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka fitnatus syubhat bisa kita jauhkan, bisa kita jaga diri-diri kita dengan solusi yang diberikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, dengan makhraj yang diberikan oleh beliau alaihi salatu wassalam untuk kita berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadisnya yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keterasingan, dan nanti Islam akan kembali kepada keterasingan pula. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung orang-orang yang terasing tadi. Ditanya oleh para sahabat, wa mal ghuraba ya Rasulullah, siapa al ghuraba yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia-manusia dengan syubhat-syubhat mereka. Ma'asyara muslimina ibadallah, adapun fitnah asyahawat, solusi, jalan keluar agar kita terselamatkan, agar kita terjauhkan dari fitnah syahawat, wabil khusus fitnah tan-nisa, ada beberapa turukus salamah, ada beberapa jalan keselamatan yang bisa kita telusuri. Yang pertama adalah al-imanu billah, bil imanil haqiqiyah. Ketika kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, keimanan yang bisa mengantarkan seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang mengantarkan seorang hamba sadar bahwasanya nanti di yaumul qiyamah akan dihisab, akan dihitung satu persatu kesalahan demi kesalahan kita, dosa demi dosa kita. Ketika dia sadar karena keimanannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan menjaganya dari fitnah syahawat, wabil khusus fitnah tan-nisa tersebut. Adapun cara yang kedua, apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk para pemuda menikah. Allah Jalla wa'ala atau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih mengatakan, ya ma'syara syabab, wahai sekalian para pemuda, manistata aminkumul ba'ah falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena pernikahan tersebut bisa menjadikan pandangan-pandangan kalian tunduk dari fitnah tan-nisa, bisa menjadikan kehormatan-kehormatan kalian lebih terjaga dari fitnah tan-nisa. Ini solusi atau cara yang kedua. Cara yang ketiga, apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kelanjutan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man lam yastati', barang siapa di kalangan para pemuda yang belum mampu untuk menikah." Bukan berarti dia dipersilahkan untuk menikmati fitnatus syahawat, fitnatan nisa, la haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. "Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka silahkan untuk dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa tersebut bisa menjadi benteng pembatas antara dirinya dengan fitnatan nisa. Kemudian cara yang berikutnya, ma'asyiral muslimina ibadallah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintahnya kepada kaum mukminin secara umum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, kepada rijal, kaum laki-laki, untuk mereka yaghuddu, untuk mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka kepada perkara-perkara yang haram. Dan masuk dibahas oleh para ulama, bukan hanya an-nisa yang bisa membangkitkan syahwat para kaum rijal, para kaum laki-laki, akan tetapi yang disebut dengan al-murdan ataupun al-amrad, apabila pandangan seorang muslim, seorang hamba melihat kepada amrad tersebut, kepada murdan tersebut, anak-anak kecil yang belum memiliki janggut, kemudian terbangkitkan hawa nafsunya, itu juga masuk ke dalam hukum asal dari ayat yang mulia ini. Keharaman yang sedang dia kerjakan apabila dia terus mengikuti syahwat yang dia miliki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan-pandangan kalian wahai kaum mukminin, wahai rijal, wa yahfadhu furujahum, agar kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga kehormatan-kehormatan kita. Begitu pula ma'asyiral muslimina ibadallah, solusi atau cara agar kita terjauhkan dari fitnatus syahwat wabil khusus fitnatan nisa adalah agar kita al-bu'du an amakinil fitan, menjauhkan diri-diri kita dari sebab-sebab terfitnahnya kita dengan syahwat. Banyak sekali medianya saat ini, tidak perlu disebutkan satu persatu. Terlalu banyak media yang bisa menghasung seseorang, memerintahkan seseorang untuk terjerumus ke dalam fitnatus syahwat, ke dalam fitnatun nisa. Maka kata para ulama, al-bu'du an amakinil fitan, agar kita menjauh dari tempat-tempat yang menjadi sumber fitnatun nisa. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bawakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man yastashrifu laha tastashrifu," barang siapa yang mencoba untuk menoleh, mendatangi sumber fitnatan nisa, "tastashrifu," dia akan ditarik, dia akan disambar untuk larut di dalam fitnatun nisa, asyahawat tersebut. Kemudian cara yang terakhir agar kita bisa terselamatkan, terjauhkan dari fitnatus syahwat wabil khusus fitnatan nisa, adalah rifqatu al khair, kita memilih teman-teman yang baik. Wal bu'du min rufaqa'is su, dan kita menjauh dari teman-teman duduk yang obrolannya hanya berkaitan dengan an-nisa, yang obrolannya hanya berkaitan dengan wanita-wanita dan wanita. Kita menjauh dari majelis-majelis yang su, majelis-majelis yang jelek, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka pilihlah teman-teman terbaik, teman-teman duduk yang baik, sahabat-sahabat terbaik yang bisa membantu kita untuk memupuk keimanan kita agar terjauh dari fitnatan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadakum man yukhalil." Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Al mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu berdasarkan agama teman duduknya, maka salah seorang dari kita harus senantiasa memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Apabila sahabat-sahabat tersebut bisa membawa kita jauh dari fitnah tannisa, dekati dan terus jalin persahabatan tersebut. Akan tetapi al-aksu bil-aks, akan tetapi apabila sebaliknya, maka kita harus menjauh dari fitnatun nisa, dari fitnatus syahawat, terlebih teman-teman duduk yang hari-harinya hanya berkubang pada fitnah an-nisa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.